Oke, satu buah lagu, langsung saja yang kedua bersama New Palapa. Kali ini saya gak sendirian, karena kedua mempelai juga sekarang sedang berdua. Saya juga gak mau sendiri, saya maunya berdua sekarang ya. Silahkan. Ya. Mas Gary. Onde. Cinta, namun aku tak kuat. ingin lagi kita bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita harap.